بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ثم بعد ذلك batasan aurat, ya, batasan aurat mengikuti, yakni berangkat dari matan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, merupakan al-Hambali, jadi yang kita belajari berawal dari, yakni al-Hambali menjadi tiga, ya, membagi, mengklasifikasi menjadi tiga: mughalladhah, mukhaffafah, dan mutasaffah. Sekarang kita pelajari yang mughalladhah, aurat yang berat, yang keras, aurat wanita merdeka yang baligh, seluruh tubuhnya adalah aurat dalam sholat kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya, ini madhab Hambali. Ini riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Nah, disebutkan bahwa madhab ini diantara dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid, yang telah balig, kecuali dengan mengenakan kerudung. Ya. Hadisnya diperselisihkan, sudah diterangkan ini. Kemudian fikih terhadap hadis, sebagaimana keterangan ulama, yang namanya khimar, kerudung, itu menutup kepala. Kepala dan leher puncaknya. Itu kerudung. Tidak sampai menutup telapak tangan dan telapak kaki, lebih-lebih lagi. Hanya kepala dan leher yang tertutup kalau kerudung. Nah, jadi hadis menunjukkan jika sahih bahwa kepala dengan rambut dan leher wajib ditutup. Dan menunjukkan bahwa wajah boleh terbuka. Kewajiban menutup kepala dan boleh membuka wajah dalam sholat, keduanya ijma'. Ya, sudah dinukil, sudah kami sampaikan, Ibn Mundhir dalam kitab Al-Ijma' dan Al-Awsat menukil ijma' ulama bahwa wanita merdeka yang balig wajib menutup kepalanya dalam sholat. Jika dia sholat, membuka seluruh kepalanya, sholatnya batal dan wajib mengulanginya. Kemudian Ibn Mundhir juga dalam kitabnya Al-Awsat menukil ijma' ulama bahwa wanita merdeka boleh sholat dengan membuka wajah. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini mengenai boleh membuka wajah dalam sholat. Baik. Jadi sekarang sudah kita pegang bahwa kepala, ya, dengan rambutnya tentunya, ya, termasuk leher, karena itu yang di masuk dalam tertutup oleh kerudung, yang hadis sahih. Jika tidak, jelas ada ijma'. Nah, kepala dan leher, yani, ya, ijma'nya menyebutkan kepala. Nah, tayyib. Kemudian ijma' bahwa wajah terbuka. Nah, sekarang yang kita bahas, bagaimana dengan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, diperselisihkan oleh ulama. Apakah kedua telapak tangan wanita dalam sholat wajib ditutup atau boleh terbuka? Apakah kedua telapak kakinya wajib tertutup dalam sholat atau boleh terbuka? Ini diperselisihkan. Menurut salah satu riwayat dari Ahmad, dan ini yang menjadi mazhab Hambali, ini yang sedang kita pelajari, yang disebutkan As-Sa'di, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki wajib ditutup, karena yang dibolehkan terbuka hanya wajah. Nah, aurat wanita merdeka yang baligh adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah. Jadi perkecualikan hanya wajah, berarti seluruh selain wajah masuk di dalamnya, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan bagian tubuh lainnya, semuanya aurat yang wajib ditutup dalam sholat. Ini makna kalam As-Sa'di, ya, dalam matan, dalam kitab, dan ini mazhab Hambali yang mengacu kepada salah satu riwayat Al-Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipegang oleh fuqaha Hanabilah menjadi mazhab Hambali. Hanya wajah yang boleh kelihatan. Kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, semua wajib tertutup bersama tubuh lainnya, kecuali wajah yang boleh terlihat. Ini mazhab Hambali berpegang dengan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, menurut Malik Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad, menurut Malik Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad, seluruh tubuhnya aurat yang wajib ditutup dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Malik Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad mengatakan seluruh tubuhnya aurat yang wajib itu dalam sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan juga boleh dibuka menurut Malik, Syafi'i, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Apa yang dipahami dari dua mazhab ini? Dari dua mazhab yang telah kita lewati, mazhab Hambali dan mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, keduanya sepakat, kedua mazhab ini sepakat bahwa kedua telapak kaki wajib ditutup. Iya kan? Kedua telapak kaki wajib ditutup. Ahmad pada dua riwayatnya, dua-duanya mengatakan kedua telapak kaki wajib ditutup. Malik Asy-Syafi'i mengatakan kedua telapak kaki wajib ditutup. Nah, jadi yang dibolehkan oleh Malik Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, yang dibolehkan dibuka bersama wajah adalah kedua telapak tangan. Adapun kedua telapak kaki wajib ditutup. Ya, jadi sampai di sini, ya, kita mendengar dua mazhab ini sepakat bahwa kedua telapak kaki harus ditutup, termasuk orang yang ditutup dalam sholat. Dalilnya hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan dalam Bulughul Maram bersama hadis Aisyah. Hadis Aisyah disebutkan oleh Ibnu Hajar Bulughul Maram. Hadis Ummu Salamah juga disebutkan dalam Bulughul Maram. Nah, antum kalau punya Bulughul Maram khairun katsir, karena ya mayoritas hadis-hadis yang masyhur di kalangan fuqaha dan dijadikan dalil baik yang sahih maupun yang dhaif disebutkan oleh Ibnu Hajar. Yang sahih, yang dhaif, yang masyhur di kalangan fuqaha dan dijadikan dalil dalam bermazhab itu disebutkan dalam Bulughul Maram. Jadi banyak hadis-hadis yang kita lewati dalam pelajaran kita ada dalam Bulughul Maram. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, miliki Muntaqal Akhbar, ya, kakeknya Ibnu Taimiyah Abdul Barokat, dengan syarahnya Nailul Awtawah. Oh, itu lebih lengkap lagi bab-babnya, hadis-hadisnya lebih lengkap lagi. Tapi itu muasra, meluas sekali hadisnya. Nah, itu lebih lengkap lagi. Minimal punya Bulughul Maram. Baik, termasuk hadis ini ada di sana. Nah, annaha sa'alat An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al-mar'ah fi dir'in wa khimarin laisa 'alayha izarun. Ummu Salamah annaha, yani Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah sa'alat, bertanya An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi, atusalli al-mar'atu, apakah seorang wanita boleh sholat? Wanita merdeka yang baligha. Ini yang ma'hud tentunya. Kalau dikatakan al-mar'ah, tentunya wanita merdeka yang baligha. Ya. Fi dir'in wa khimarin, apakah seorang wanita boleh sholat dengan mengenakan dir'? Dir' itu baju panjang, katakan jubah wanita yang panjang sampai ke kakinya. Ya. Gamis panjang, jubah panjang, jubah, baju panjang, yang panjang sampai ke kaki. Nah, yang biasa dikenakan wanita di rumahnya. Ya. Wa khimar. Dan kerudung. dua saja. Dia hanya pakai baju panjang, jubah, gamis, dan kerudung yang menutup kepalanya. Laisa 'alaiha izar, tidak memakai sarung. Apakah boleh? Itu pertanyaan Ummu Salamah. Tanpa memakai sarung. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana dir'u sabighan, idza kana dir'u sabighan, apabila dir' jubahnya, gamisnya, baju panjangnya sabighan, panjang, yughabbi zuhura qadamaiha, yughabbi menutup zuhura punggung qadamaiha, kedua telapak kakinya, punggung kedua telapak kakinya tertutup panjang sampai ke tanah, menutup kedua punggung, kedua punggung kakinya, yang terdapat kedua punggung terdapat kakinya, begitu sabda Nabi. Artinya boleh sholat tanpa sarung, mencukupkan dengan jubah gamis, baju panjang dan kerudung, dengan syarat jubahnya, gamisnya panjang sampai ke tanah, menutup punggung terdapat kakinya. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Ya. Hati-hati, waspada. Al-Hakim ya, mengarang kitab Al-Mustadrak dengan maksud melengkapi sahih Al-Bukhari dan Muslim ketika beliau sudah tua dan banyak auham, banyak waham, banyak kelirunya. Oleh karena itu diteliti ulang oleh Adz-Dzahabi. Tapi terkadang Adz-Dzahabi ikut keliru bersama Al-Hakim. Oleh karena itu Syekhuna Muqbil menelusuri ulang penelusuran Adz-Dzahabi. Jadi ada tatabbu Adz-Dzahabi ke Al-Hakim, ada tatabbunya Syekh Muqbil lagi terhadap Adz-Dzahabi. Menelusuri ulang. Nah, dan Al-Albani banyak berbicara tentang itu jika mentahkik hadis dalam kitab-kitab. Termasuk ini Al-Hakim mengatakan ini hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Maksud Al-Hakim harusnya Al-Bukhari masukkan dalam sahihnya ini. Hadis ini harusnya dimasukkan dalam Bukhari dalam sahihnya karena sesuai syarat. Adz-Dzahabi subhanallah mengatakan betul, Al-Hakim benar. Kata Al-Albani ini kesalahan yang fatal. Al-Hakim salah, fatal, Adz-Dzahabi ikut salah fatal bersamanya. Kesalahan yang fatal, kata Al-Albani. Kesimpulan, tahqiq, hasil tahqiq penelitian Al-Albani terhadap hadis dalam Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil, nomor hadis 274. Nomor hadis 274 pada jilid 1 halaman 303 sampai 304. Ana berikan kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa riwayat ini syadz, riwayat ini ganjil, keliru. Karena Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar bersendiri meriwayatkan hadis ini secara marfu', dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sabda Nabi. Dia sendirian dengan menyelisih sekelompok rawi yang terpercaya. Yang sekelompok rawi tersebut meriwayatkannya mauquf, ucapannya Ummu Salamah sendiri, bukan sabda Nabi. Jadi riwayat yang benar pada hadis ini adalah mauquf. Ucapannya siapa? Fatwanya Ummu Salamah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Ini dari segi tarjih riwayat antara marfu dan mauquf. Tetapi tinjauan terhadap sanad dua riwayat itu, baik sanad yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun riwayat yang mauquf, hanya sampai kepada Ummu Salamah, dua-duanya porosnya, sumbernya dari satu rawi, seorang wanita yang tidak dikenal namanya, Ummu Muhammad. Sumber hadis ini porosnya, sumbernya dari satu wanita yang tidak dikenal, majhulah, tidak dikenal dia, tidak dikenal oleh ahli hadis, majhulah, namanya Ummu Muhammad. Ini sumber hadis ini. Dari sinilah sumbernya hadis ini diriwayatkan sampai kepada Nabi, dari dia juga sumbernya diriwayatkan sampai kepada Ummu Salamah. Jadi karena sumbernya adalah majhulah, tidak dikenal, hadisnya dhaif, baik yang marfu' maupun yang mauquf. Nah, wanita itu majhulah berdasarkan keterangan Az-Zahabi sendiri dalam Al-Mizan. Nah, Az-Zahabi sendiri dalam Al-Mizan yang menilai dia majhulah. Nah, sementara di atas dia menetujui Al-Hakim. Ini menunjukkan apa? Betapapun tingginya ilmu seseorang, terkadang mengalami apa? Waham. Terkadang hafalannya terganggu. Yani ada yang keliru. Nah, tidak ingat. Az-Zahabi sendiri menulis dalam Al-Mizan bahwa Ummu Muhammad majhulah. Di atas dia menetujui Al-Hakim bahwa sanadnya sahih. Coba. Nah, jadi memang tidak ada yang sempurna. Baik. Jelas. Berarti hadis Ummu Salamah hujjah atau bukan? Hah? Bukan. Jika sudah jelas itu dhaif, bukan hujjah. Apapun kata ulama, siapapun ulama yang berdalil dengannya, ya, meskipun dia ahli fatwa, imam besar, jika berdalil dengan hadis yang dhaif, kita tidak terima. Kan begitu. Nah, berarti dalil madhab yang mengatakan bahwa kedua telapak kaki wajib tertutup, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah, dalilnya sudah kita ketahui lemah. Baik, tidak bisa dengan hujjah. Nah, oleh karena itu madhab Abu Hanifah, madhab yang ketiga Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah mengatakan seluruh tubuhnya aurat yang wajib ditutup dalam sholat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Jadi pada madhab Abu Hanifah, wajah wanita dalam sholat boleh terbuka, kedua telapak tangannya boleh terbuka, kedua telapak kakinya boleh terbuka. Dan madhab Abu Hanifah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ash-Shawkani dalam As-Sayyidul Jarrah. Ibnu Taimiyah dalam majlis fatwa. Ash-Shawkani dalam As-Sayyidul Jarrah. Dan dari kalangan mutakhirin di zaman ini yang mendukung adalah Ibnu Uthaymin. Tiga imam. Imam mereka adalah Abu Hanifah, diikuti oleh tiga imam berikutnya, yaitu Abu Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, dan Ibnu Uthaymin, ahli tahqiq, peneliti ilmiah. Asy-Syaukani dalam Asal Jarrar menjelaskan bahwa dalil yang datang dalam masalah ini, dalil yang datang dalam masalah batasan aurat yang wajib ditutup oleh wanita dalam sholatnya, puncaknya hanya hadis Aisyah. Puncaknya hanya hadis Aisyah radhiyallahu anha. La yaqbalullahu salat haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang haid kecuali memakai kerudung. Ini puncak dalil yang ada. Itu pun sebagian ahli hadis memvonisnya lemah. Andaikan sahih, kata Syaukani, andaikan hadis Aisyah sahih, puncaknya dari segi pendalilan fikihnya, puncaknya hadis itu hanya menunjukkan sholat wanita tidak sah tanpa menutup kepala. Kenapa? Kata Sokani, karena khimar, kerudung itu adalah pakaian yang menutup kepala. Tidak lebih dari itu. Tidak ada kaitannya dengan telapak tangan dan telapak kaki. Puncaknya hanya menutup kepala. Adapun hadis Ummu Salamah, kata Sokani, hadisnya dhaif, lemah. Dan sudah, dan itu benar sebagaimana telah ditahqiq oleh Al-Albani. Telah kita dengar kesimpulannya dari Al-Albani. Nah, kata Ibn Taymiyyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 114-115, jilid 22 halaman 114-115 Majmu' al-Fatawa, kata Ibn Taymiyyah, wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki wanita tidak boleh ia perlihatkan kepada selain mahram. Tidak boleh dia perlihatkan kepada selain mahram. Yang non mahram ajnabi tidak boleh. Menurut pendapat yang terkuat. Ini maksudnya apa? Belum bicara terkait dengan sholat, tapi terkait dengan menjaga aurat dari pandangan. Bahwa itu semua aurat yang tidak boleh dia perlihatkan kepada non-mahram. Ini, kata Ibn Taymiyyah, berbeda hukumnya dengan sebelum dihapusnya hukum pembolehan membuka anggota-anggota tubuh tersebut. Dulu, sebelum turunnya ayat hijab, perintah berhijab, istri-istri Nabi, wanita-wanita, sahabat, mereka hanya pakai kerudung. Mereka hanya pakai kerudung. Ya, wajah terlihat. Ya. Pakaian yang mereka kenakan di rumah, pakai jubah, jubah panjang, tangan terlihat, wajah terlihat. Ya, tidak lebih dari itu. Ya. Kemudian datang perintah hijab. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang tampak. Harus tampak, tidak bisa tidak. Memang tampak. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan as-siyar, pakaian, maksudnya jilbab yang dibahasakan abaya, mala'ah, yaitu yang dikenal sekarang dengan abaya itu. Nah, ini maksudnya yang jilbab. Yani, mereka setelah datang, turun ayat itu, datang perintah berhijab, mereka pun mengenakan pakaian yang longgar, menutup sekujur tubuhnya. Jadi di dalam ada kerudung, ada jubah, kemudian dari luar ditutupi dengan na'am, yang semakna dengan abaya, itu jilbab. Nah, wajib, sehingga tidak ada yang kelihatan setelah itu. Kalau di rumah, ya itu tadi. Di rumah ya kerudung. Kalau dengan mahramnya, ya. Kerudung sama wanita, kerudung, jubah. Kalau keluar, ditutup dengan pakaian yang luas seluruhnya. Nah, itu yang dimaksud Ibn Mas'ud as-siyar. Ini setelah hukum tadi, mansukh, yakni pembolehan memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Nah, ini akan ada pembahasan lebih lengkap nanti. Itu yang dimaksud Nusainya, bahwa ini berbeda hukumnya dengan sebelum dihapusnya hukum pembolehan membuka anggota-anggota tubuh tersebut. Setelah datang larangan, kata Nusainya, ia tidak boleh menampakkan dari dirinya kecuali pakaiannya. Yang dimaksud dengan pakaiannya adalah yang menutup sekujur tubuhnya dari luar. Gambarannya supaya untuk faham, abaya-abaya dipakai ummahat itu. Akhwat. Itu kalau dibuka di dalamnya, dia memakai kerudung dan jubah. Kalau dibuka abaya itu. Nah, sebelum datangnya perintah berhijab, sebelum datangnya larangan memperlihatkan wajah telapak tangan, itu tidak ada. Abaya itu tidak ada. Mereka keluar dengan kerudung dan jubah. Terlihat wajah telapak tangan. Ketika datang perintah berhijab, tidak boleh diperlihatkan lagi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang memang tampak, harus tampak, nah itu, pakai abaya itu. Nah, jilbab. Kita ini maksud jilbab itu abaya. Baik. ada beberapa namanya. Nah, adapun menutupnya dalam sholat, kata Ibnu Taimiyah, tidak wajib menutup wajah menurut kesepakatan ulama. Tidak wajib menutup wajah menurut kesepakatan ulama. Sudah kita lewati nukilan ijma dari Ibnu Mundzir sama dengan ini. Ini boleh membuka wajah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, boleh membuka kedua telapak tangan menurut jumhur ulama. Boleh membuka kedua telapak tangan menurut jumhur ulama. Kemudian beliau menyebutkan siapa saja jumhur. Beliau menyebutkan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan selain keduanya. Dan serta salah satu riwayat dari Ahmad. Kita sudah dengar tadi Al-Imam Malik termasuk dalam jumhur. Kemudian kata beliau, demikian pula boleh membuka kedua telapak kaki menurut Abu Hanifah, dan itulah pendapat yang terkuat. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga menjelaskan pada halaman jilid yang sama, halaman 118 dalam Majmu' al-Fatawa, jilid 2 halaman 118, halaman berikutnya, kata Ibnu Taimiyah, adapun mengharuskan wanita menutup kedua telapak tangannya dalam sholat sangat jauh dari kebenaran. Ba'idun jiddan, sangat jauh dari kebenaran. Sementara keduanya, yakni kedua telapak tangan, ikut sujud dalam sholat sebagaimana wajah sujud. Artinya, maksud Ibnu Taimiyah, kenapa wajah boleh terbuka dalam sholat? Karena wajah adalah anggota sujud. Nah, hadis Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Salah satu anggota itu adalah wajah. Ya, kening, dahi, dan hidung. Ini termasuk anggota sujud yang wajib diletakkan dalam sujud. Jika ini diletakkan dalam sujud, sholat tidak sah. Ya. Tetapi bukan berarti kalau ada yang melapisi tidak sah. Artinya ini harus diletakkan. Jadi kalau terangkat, hidungnya tidak tersentuh ke tempat sujud, atau keningnya tidak tersentuh, tidak sah sholat. Nah, jadi wajah termasuk anggota yang anggota sujud. Oleh karena itu boleh dibuka, karena afdol. Afdolnya anggota-anggota sujud. Ya. Dalam hal ini wajah, afdolnya itu menyentuh langsung tempat sujud, tanpa ada yang mengantarai dari pakaian. Oleh karena itu dibuka, supaya menyentuh langsung tempat sujud tanpa diantarai oleh pakaian yang kita kenakan, yang dikenakan oleh wanita dalam hal ini. Jelas? Nah, kedua telapak tangan juga adalah anggota sujud. Di antara 7 anggota sujud itu, selain wajah, kening, dan hidung adalah kedua telapak tangan. Ini juga afdolnya diletakkan tanpa ada yang mengantarai dari pakaian. Nah, itu maksudnya saya mengatakan, adapun mengharuskan wanita menutup kedua telapak tangannya dalam sholat sangat jauh dari kebenaran. Sementara keduanya, dari kedua telapak tangan ikut sujud sebagaimana wajah sujud. Jelas ya? Nah, kemudian, kaum wanita di masa Nabi SAW hanya mengenakan baju gamis, jubah wanita, baju panjang. Di masa Nabi SAW itu pakaian mereka. Dan mereka bekerja di rumah dengan pakaian itu. Pakaian mereka adalah khamis, gamis, jubah, baju panjang. Dan mereka bekerja di rumah mereka dengan pakaian itu. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Ya. Wanita bukan bekerja di rumah, duduk di kantor, di luar. Suaminya yang kerja di rumah. Terbalik. Nah, adatnya orang kafir, orang barat. Wanita yang keluar rumah, suami yang merawat anak di rumah. Nah, merawat anjingnya. Nah, mandikan anjingnya, istrinya keluar di kantor. Jadi rektor, jadi... Nah, dan ini qadarullah musibah masuk ke negeri Islam. Di mana-mana kantor, swalayan, pasar, semua wanita memenuhi. Nah, baik. Mereka bekerja di rumah. Nah. Ya. Mereka menampakkan kedua tangannya di rumah saat membuat adonan roti, menumbuk biji, ya, membuat roti. Mereka dengan jubahnya itu, tangannya terlihat. Nah, itu pakaian mereka. Seandainya, dan mereka sholat dengan itu. Keumuman, kondisi sahabat ketika itu, ya, keumumannya adalah sederhana. Tidak semua punya dua pakaian. Banyak dari mereka pakaiannya cuma hanya satu. Oleh karena itu ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau kena darah haid? Diajari oleh Nabi cara membersihkannya. Karena mereka tidak punya pakaian lain untuk ganti. Itu yang dibersihkan dan dipakai lagi. Nah. Ya. Sampai Nabi mengatakan, apakah setiap kalian punya dua pakaian? Artinya, rata-rata hanya satu pakaiannya. Nah, itu. Ya. Nah, seandainya menutup kedua telapak tangan wajib dalam sholat, tentu Nabi Sallam akan menjelaskan masalah ini. Begitu pula halnya dengan kedua telapak kaki. Nah, sementara tidak ada penjelasan dari Nabi Sallam mengenai masalah ini. Puncaknya hadis Aisyah sudah kita dengar. Hanya berbicara tentang kerudung. Itu puncaknya hanya kepala, masuk leher. Tidak terkait dengan telapak tangan dan kaki. Hadis Ummu Salamah dhaif. Nah, adapun kata Ibnu Taimiyah memanjangkan ujung pakaian wanita hingga terseret di tanah agar kedua telapak kaki tidak tersingkap. Ya, nanti kita akan dapat hadisnya. Hal itu saat keluar dari rumah. Itu yang dipanjangkan bukan jubahnya, tapi jilbab abaya itu yang pakaian luar dari itu yang diterangkan, yang menutup sekujur tubuhnya dari atas ke bawah. Ya, itu yang dipanjangkan melebihi, ya, dua mata kaki sampai terselat di tanah. Yang disebut dengan zail al-mar'ah, ujung pakaian wanita terselat di tanah. Itu ketika keluar dari rumah. Dan itu dikenakan abaya itu, mala'ah itu, jilbab, ya. Itu ketika keluar rumah, dalam rumah itu tidak dipakai. Dalam rumah pakai jubah saja. Nah, jelas. Dan mereka sholat di rumah pakai jubahnya. Bukan pakai itu, yang abaya itu kalau keluar rumah dipakai, menutup dari pandangan. Tapi di rumah pakai jubahnya ini tadi yang diterangkan. Dan dengan itu kelihatan telapak tangannya, telapak kakinya. Seandainya harus ditutup, tentu ada penjelasan dari Nabi. Kalau sholat di rumah, begini, begini, begini. Tidak ada. Hadis Aisyah, puncaknya hanya kerudung yang disinggung. Nah, hadis Ummu Salamah, dhaif. Baik. Seandainya hadis Ummu Salamah sahih, kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Uthaymin, menunjukkan telapak kakinya bagian bawah boleh kelihatan. Karena Nabi mengatakan, jika kana sabighan yughatti dhuhura qadamayha, apabila jubahnya, gamisnya panjang menutup punggung telapak kaki. Nabi tidak mengatakan menutup telapak kaki bawahnya. Ini sebutkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Fadhah dan Ibnu Al-Haythm. Nah, seandainya sahih menunjukkan hanya menutup punggung, telapaknya tidak ada. Karena kalau jubah itu ujungnya menyentuh tanah dan tertutup punggungnya, antum coba bayangkan, kalau dia sujud, telapaknya belakang kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan tentunya. Nah, baik. Oleh karena itu, Ibnu Uthaymin mengatakan, inilah yang tampak kebenarannya dalam masalah ini, walaupun kami tidak bisa memastikannya. Ibnu Uthaymin juga mengatakan, kami tidak bisa memastikan pasti ini yang benar, tapi ghalabatul dhon tampaknya ini yang benar. Karena kata Ibnu Uthaymin, meski dia memakai pakaian yang ujungnya sampai ke tanah, kedua telapak kakinya akan tetap tampak saat sujud. Iya kan? Nah, bayangkan, ini kakinya pakai jubah, ujungnya sampai ke tanah, ini tanah sampai ke sini. Baik, punggung telapak kaki tertutup dengan ini. Tapi ketika sujud, telapak kaki dari belakang kelihatan enggak? yang kelihatan. Nah, baik. Bersama dengan ini, kita sekarang sudah sampai pada pendapat yang rajih. Jadi yang rajih pendapat siapa? Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, Syaukani, Ibnu Utsaimin. Tetapi masih ada kelanjutan keterangan Ibnu Utsaimin yang penting. Bersama dengan ini, kata Ibnu Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, pendapat bahwa tidak wajib menutup kedua telapak tangan dan kaki lebih tampak kebenarannya. Lebih tampak kebenarannya, abhar. Bahasanya beliau abhar. Yani fid dalil, dari segi dalil, abhar, lebih tampak kebenarannya. Sedangkan pendapat yang mewajibkan menutup kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, ahwab, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Dengan demikian, nah, perhatikan fikihnya Ibnu Utsaimin. Dengan demikian, kami memerintahkan kaum wanita sebelum sholat agar menutup kedua telapak tangan dan kakinya, ya, supaya bisa tertutup kedua telapak tangannya, berarti pakai kerudung yang besar, ya, iya kan, mukena itu yang besar berarti. Tertutup. Dan supaya tertutup ke telapak kakinya, supaya tertutup telapak tangannya, pakai mukena, kerudung besar yang sampai ke bawah, ya, sampai menutup telapak tangannya. Agar tertutup telapak kakinya, pakai apa? Pakai sarung. Jika mengandalkan jubahnya yang hanya panjangnya sampai ke tanah, akan terlihat telapaknya dari belakang kalau sujud. Berarti harus ada tambahan sarung. Nah, baik. Ini lebih hati-hati. Akan tetapi, kata Muhammad, jika ada wanita yang bertanya setelah sholat bahwa bagian-bagian itu terbuka darinya saat sholat, kami tidak menyuruh dia mengulangi sholat. Jika Allah takdirkan terbuka dalam sholat telapak tangannya, telapak kakinya, kita tidak bisa mengadakan batal. Karena yang roji dan tampak, ya, bahwa itu tidak wajib ditutup. Namun, mimbab ikhtiar, dari segi kehati-hatian, upayakan, ya, ketika mau sholat, tutup bagian-bagian itu. Nah, itu tadi, ya, kesimpulan fikih Ibnu Utsaimin memberi jalan tengah dalam masalah ini setelah tarjih. Di samping dalam Fathul Jalali Syarah Bulughul Maram, beliau berfatwa yang sama dalam Majmu' Al-Fatawa Wal-Rasail. Ya, fatwa yang sama lima dalam Majmu' Al-Fatawa Rasail. Ini hukum yang kita dengar, selama tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahram. Artinya dia sholat di rumah, yang ada hanya suaminya kalau sudah bersuami. Ataukah yang ada dalam mahramnya, bapaknya, saudara laki-lakinya, pamannya. Ya, anak laki-laki saudaranya, keponakan. Ya, mahram. Nah, kakeknya. Ya. Kalau dia di tempat terbuka atau di tempat umum, di masjid, ya, di sana ada laki-laki ajnabi, yakni non mahram, bukan mahram, maka Ibnu Utsaimin menegaskan dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail ini tentunya berdasarkan mazhab yang kita rojihkan. Ini yang dirojihkan Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz. Ulama mamlakah, ulama kerajaan Arab Saudi, ya, rata-rata. Ulama kibar di sana, Syekhuna Mukbil, ya, dan sebelumnya Ibnu Taimiyah. Nah, yang berfatwa bahwa aurat wanita dari segi pandangan, ya, selain mahram, lagi-lagi selain mahram, mengacu kepada hadis al-mar'atu awrah. Al-mar'atu awrah. Riwayat At-Tirmidzi. Wanita itu adalah awrah. Wanita itu adalah ibarat ungkapan ya, dari kepala sampai kaki. Al-mar'ah wanita, tidak ada diperkecualikan. Al-mar'ah itu masuk rambutnya, kepalanya, hidungnya, masuk kukunya, kuku tangannya, kuku kakinya, masuk semua al-mar'ah. Tidak ada diperkecualikan. Aurat, kata Nabi harus kenal. Nah, baik. Nanti ada pembahasan tersendiri lebih lengkap masalah ini. Baik, sehingga mereka berfatwa bahwa ya kalau keluar rumah ya pakai cadar tutup wajah. Nah, telapak tangan, telapak kaki ditutup sempurnanya pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Nah, yang jelas pakai itu tadi. Mala'ah itu abaya, itu jilbab. Kalian. Nah, apa yang semakna dengannya? Yang jelas menutup, tidak ada yang terlihat. Kecuali yang dibutuhkan matanya untuk melihat supaya tidak kesandung batu. Nah, berjalan. Baik. Matanya saja, jangan sampai kelihatan alisnya. Jangan sampai kelihatan batang hidungnya. Padahal itu hidungnya tidak melihat, tidak butuh. Hidung tidak melihat, alis tidak melihat. Yang melihat cuma bola matanya. Nah, juga jangan sampai bercelak matanya. Keluar dalam keadaan matanya bercelak. Terhias. Tidak boleh, kata Syekh Bin Baz. Nah, haram. Baik, jadi berdasarkan ini, nah ini tadi, ini sekarang tinjauan kepandangannya, bukan semata dalam sholat. Jadi kalau dia sholat di tempat terbuka, di tempat umum, dan di situ dihadiri non mahram yang akan bisa melihat auratnya, maka Ibnu Utsaimin menegaskan dalam Majmu' Fatawa Warasail, wajib menutup wajahnya dan seluruh tubuhnya agar tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahram. Lain kalau dia sholat di rumah sama wanita atau kita dengar tadi mahramnya. Baik, ini masih ada namunnya dari Ibnu Utsaimin. Namun kata Ibnu Utsaimin, ketika dia sujud dan tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, upayakan hendaknya dia membuka wajahnya. Ketika sujud, buka wajahnya supaya sujud langsung tidak terhalangi. Ketika dia mau angkat wajahnya, tutup lagi cadarnya. Kenapa? Berdasarkan pembahasan sudah kalian dengar tadi, bahwa ini anggota sujud yang afdolnya diletakkan langsung tanpa ada penghalang dari pakaian. Dan kemarin sudah disinggung ya, hadis dalam as-sahih ya, bagian sahabat yang sholat bersama Nabi SAW di panas terik matahari, karena mereka tidak sanggup, karena ya, tanah sangat panas, mereka tidak sanggup meletakkan wajah mereka, sehingga ujung serban yang ditarik untuk mengalas. Nah, sehingga sujud di atas ujung serban mereka. Artinya tidak menyentuh langsung tanah, karena darurat atau hajat, karena panas sekali tanahnya. Nah, jadi menunjukkan kalau ada tuntutan hajat atau darurat boleh. Itu pun ada Ibnu Utsaimin. Ya, dan ini menunjukkan jika tidak ada tuntutan hajat, nah ini sekaligus tambi, jika tidak ada tuntutan hajat atau darurat, jangan tutup keningnya. Nah ini laki-laki kita juga perhatikan, kalau pakai peci jangan begini. Nah, jadi terlapisi keningnya. Afdolnya ini kening anggota sujud sama hidung tersentuh langsung dengan tanah, termasuk ya rambutnya itu hati-hati. Nah, seperti serbannya apa? Coba naik kan? Itu kan tertutup ya, keningnya tertutup ya. Mana lagi yang lain? Pecinya itu siapa? Berhafiz. Itu tertutup keningnya itu. Coba mana lagi? Itu tidak ada kening yang tersentuh tempat sujud kalau begitu. Mana lagi? Nah, kata sahabat yang meriwayatkan hadis, salah satu dari kami kalau tidak sanggup meletakkan keningnya, maka kami tarik ujung serban. Artinya kalau dalam keadaan biasa, normal, tidak mereka menyentuhkan langsung. Ini afdal. Jadi perhatikan, ini dibuka. Jadi itu mau ditarik, gitu. Mau ditarik ke atas. Nah, yang menutup keningnya. Baik. Nah, ini yang disebut Ibnu Uthaymin ini yang afdal. Artinya, coba kita sekarang memahami sama-sama. Kira-kira wanita kalau sujud di tempat terbuka, kira-kira memang tidak terlihat ya wajahnya. Maksudnya Ibnu Uthaymin mungkin kan tertutup juga dengan tangannya. Dia kan gini ya. Telapak tangannya disejajarkan ujung jari, ujung. Karena dua kaifiyah dalam sujud itu dua kaifiyah. Sama dengan dua kaifiyah ketika mengangkat tangan. Nah, saat takbir. Kaifiyah yang pertama, telapak tangan diletakkan di bawah bahu, ujung jari sejajar dengan bahu. Kalau ini tidak menutup wajah kalau ini. Jadi berarti ambil kaifiyah yang kedua, yaitu telapak tangan diletakkan di samping telinga, ujung jari sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Nah, dengan ini akan membantu menutup wajah ketika sujud. Jadi pas mau sujud, copot ke dalamnya. Pas mau bangun, pasang lagi. Kira-kira secara praktek memungkinkan tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Anak hanya membacakan fatwa. Yang penting sekarang prakteknya memungkinkan tidak? Hah? Nah, kalau yang pakai apa ini? Sebenarnya mungkin mudah ya, tapi kalau yang dikat-ikat, pas mau bangun, ikat lagi. Yang jelas, dari segi sahnya sholat, kok sah, itu gerakan yang sedikit, ringan. Kalau hanya melepaskan ikatan cadar, pas mau bangun, ikat lagi, itu ringan. Cuma satu, dua gerakan, itu boleh. Untuk hajat, maslahat sholat, boleh. Bahkan jika untuk melakukan sesuatu yang disunnahkan dalam sholat, boleh jadi gerakan itu disunnahkan. Dan itu ringan, hanya satu dua gerakan. Melepas, mengikat. Menarik resleting, memasang. Nah. Baik. Ini. Wallahu a'lam. Ya, selesai ya. Tersisa menutup bagian tubuh lain selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Selain wajah, selain telapak tangan dan telapak kaki, tidak ada ulama yang membolehkan dibuka dalam sholat. Ya, tidak ada. Membuka wajah ijma, telapak tangan dan kaki dipersisikan sudah kita lewati dan bahas. Selain itu tidak ada yang boleh. Jelas. Nah, jika ada yang terbuka, tersingkap tanpa sengaja, kembali kepada pembahasan sebelumnya yang telah kita lewati. Ya, mazhab Hambali, jika hanya sehelai dua helai rambut ringan, andaikan tersingkap agak berat atau berat tersingkap tapi sebentar karena tertiup angin misalkan, ya tertiup angin kemudian terbuka kerudungnya langsung ditarik ditutup lagi misalkan dalam waktu singkat, maka dimaafkan. Nah, barakallahu fikum, kita akhiri sampai di sini. Nah, berarti pembahasan aurat wanita dalam sholat sudah selesai. Nanti kita akan bahas tuntas insyaallah aurat wanita di luar sholat terkait dengan pandangan. Nah, ya, dan khulasahnya sudah berkali-kali disampaikan, disyaratkan. Nah, dan kita ingin bahas nanti supaya lebih ilmiah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Naktafi, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah. Thank you.